Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Langsung saja kita masuk pada bab yang kelima, babu dzikri riya wasum'ah. Babu dzikri riya wa sum'ati. Bab yang jelaskan tentang riya, atau disebutkannya riya, atau dijelaskannya riya wa sum'ah dan sum'ah. Riya adalah terbentuk dari kata ru'yah. Terbentuk dari kata ru'yah. Ru'yah itu melihat. Yang kemarin kita singgung kata melihat, itu ada dua kemungkinan. Ada yang termasuk af'al al-hawas al-hamzah, bentuk perbuatan fi'il yang pelakunya adalah anggota badan, ya. Dan kadang-kadang kata kerja tersebut pelakunya adalah hati. Seperti kemarin kita sampaikan, innakum sataruna rabbakum kama tarawna al-qamar yawmal badri. Sungguh kalian semuanya akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat Rabb seperti kalian melihat bulan purnama. Melihat bulan purnama kan gak mungkin dengan hati. Maka makna ra'au tarawna di situ adalah dengan anggota badan, itu dengan mata. Ain. Tetapi kalau ma ra'aita, an hadha amr ma ra'aita, apa yang menjadi keyakinanmu? Berarti ra'a ini adalah hati yang bekerja. Itu kalau ra'a yara. Dan kata riya dan kata ru'yah, melihat, mana asal melihat dengan mata. Asalnya adalah talabul manzilah. Mana asal adalah talabul manzilah fi qulubin nas bi ira'i salal khair, ya. Mana asal riya itu adalah talabul manzilah, dia mencari kedudukan pada hati-hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka apa yang menjadi kebaikan dirinya. Ini riya. Jadi amalan-amalan kebaikannya supaya dilihat, supaya orang itu kemudian hatinya memberikan pujian kepadanya. Ini riya. Jadi dengan mata asalnya. Kalau sum'ah adalah dari kata sami'a yasma'u sam'an, mendengar dengan telinga. Maknanya adalah samalah, ya, terbentuk dari kata simak atau samak. Yang dimasukkan dengannya seperti riya adalah dia memperdengarkan amal soleh kepada orang lain supaya mendapat pujian. Globalnya bahwa amal itu amal yang tidak ikhlas. Dalilnya, karena waktu tidak panjang, mungkin ini di belakang ada hadisnya kepanjang, kita terus saja. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, faman kana rajuli qa'a rabbihi falya'amal amalan saliha wa la yushrik bi'ibadat rabbihi a'da. Al-Kahfi ayat 110. Dalil yang dibawakan di antaranya adalah faman kana yarju liqa'a rabbi, maka barang siapa yang ia mengharap-harap untuk bisa berjumpa dengan Rabbnya, bertemu dengan Rabbnya, fal ya'mal 'amalan shaliha, maka hendaklah ia beramal saleh, wa la yusyrik, dan janganlah dia berbuat syirik, menyekutukan bi'ibadati rabbih, dengan beribadahnya kepada Rabbnya ahadan, menyekutukan dengan seorang pun atau dengan siapapun. Jadi barang siapa yang memang mengharap berjumpa dengan Allah, ya, dalam keadaan mendapat ridhonya, dia akan bisa melihatnya, hendaklah ia beramal soleh. Dan di dalam beramal soleh tidak terdapat kesyirikan sama sekali. Dalil ini sama yang dibawakan dalam kitab Tauhid atau Fathul Majid. Sekiranya sudah jelas. Kemudian An Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi, akhrajahu. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sama, barang siapa yang memperdengarkan, mana asalnya, maksudnya memperdengarkan amal soleh kepada orang lain untuk mendapat pujian, ya. Man sama, barang siapa yang memperdengarkan, sama Allah bihi, Allah akan memperdengarkannya, maksudnya adalah Allah akan membuka aibnya di yaumil kiamah. Jadi makna yang bisa lebih dipahami, kita menambahkan arti sesuai dengan maksudnya. Jadi man sama, barang siapa yang memperdengarkan amal kebaikan dirinya untuk mendapat pujian dari orang lain, sama Allahu bihi, maka Allah kelak di yaumil kiamah akan membuka aibnya pada hari kiamat. Wa man yura'i, dan barang siapa yura'i, berbuat riya, memperlihatkan amal kebaikannya pada orang lain untuk mendapat pujian, yura'illahu bihi, maka Allah azza wa jalla akan membuka apa, rahasia-rahasia yang tersembunyi pada hatinya di yaumil kiamah kelak. Nah, di bawah ada makna akhrajahu, hadis di atas dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam Ar-Raqa'iq atau Ahkam, Imam Muslim dalam Ahzud atau yang lain. Jadi maknanya qila, dikatakan makna man sama'a sama'allahu bihi ay fadhahu yawmal qiyamah. Qila dikatakan makna man sama'a, arti kata man sama'a adalah arti kata man sama'a sama'allahu bihi. Jadi saya ulang. Qila dikatakan makna arti man sama sama Allah bihi, artinya ialah ai itu adalah huruf tafsir, ya, ai itu huruf tafsir kalimat. Fadhahu yaumal qiyamah, fadhahu maknanya adalah kasyafa uyubahu, Allah akan membuka aib dirinya yaumul kiamah, di hari kiamat. Ya. Jadi barang siapa yang memperdengarkan amal solehnya kepada orang lain untuk dipuji oleh orang banyak, maka kelak di yaumil kiamah Allah akan membuka aibnya di hadapan para manusia. Jadi makna sama Allah adalah bahwa Allah itu akan kasyafa uyubahu yaumil kiamah, membuka aib-aibnya, membuka cacat-cacatnya, membongkar ya, apa namanya, hati busuknya dalam beramal saleh di yaumil kiamah. Itu makna man sama sama Allah. Jadi apa? Allah membuka aib dia di yaumil kiamah. Wa makna man yurai. Dan arti kata man yurai ialah man adhara al-amala saliha, man adhara al-amala saliha lin-nasi li'azzama 'indahum. Li'azzama 'indahum, li'azzama 'indahum. Jadi mana kata wa mana man yuroi artinya adalah man adhara al-amal as-salih. Orang yang adhara, menampilkan, menampakkan, memperlihatkan amal soleh linasi kepada orang lain, kepada kaum muslimin, kepada orang banyak, para manusia, li'adzama indahum, supaya dia mendapat kedudukan, dia diagungkan, dia dianggap besar, dia terpuji, indahum, di tengah-tengah mereka. Jadi supaya dia mendapat kedudukan yang tinggi, supaya terpuji. Jadi mana man yura'i adalah man adhara al-amal as-salih, orang atau siapa saja yang adhara. Adhara itu ya mendohirkan, bahasa Indonesia dari bahasa Arab ya. Mendohirkan kan dari bahasa Arab dohara. Adhara mendohirkan, menampilkan, menampakkan, memperlihatkan al-amal as-salih. Amal salih linnas, kepada para manusia. Yu'adham indahum, supaya dia punya kedudukan yang tinggi di sisi mereka, supaya dipuji. Itu mana man yura'i. Kemudian yura'i bihillah, arti kata yura'i bihillah qila dikatakan maknahu artinya adalah idharu sarirotihi linnas. Maknanya adalah idharu, menampilkan, menampakkan, memperlihatkan sarirotihi. Apa sarirah? Kalau sarirah jamaknya jadi sarair. Sarair, rahasia-rahasia. Sama dengan sir, sirun, sirron. Jamaknya adalah asrar. Itu rahasia sama. Jadi qila dikatakan maknahu artinya adalah idharu sarirotihi linnas. Allah itu akan menampakkan, memperlihatkan rahasia-rahasia dia linasi, kepada para manusia. Ya, jadi Allah akan memperlihatkan keburukan, kebusukan niat dia di hadapan para manusia. Ini makna kalimat dari hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi kadang-kadang kita melihat, atau mungkin kita kadang-kadang mungkin terjatuh, naudzubillah, mudah-mudahan tidak, barang siapa yang kemudian memperdengarkan, memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain supaya mendapat pujian, terkena hadis ini. Ya. Maksudnya kita kelak di yaumil kiamah akan direndahkan di hadapan para manusia. Allah akan membongkar aib kita semuanya di hadapan para manusia. Ya. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis kedua. Walahuma an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah. Walahuma maksudnya apa? Kepada Bukhari dan Muslim, dan juga kepada Bukhari Muslim. Maksudnya apa? Ya. An Umar, dari Umar radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian dan juga hadis yang dibawa imam mereka Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu bersabda, innamal amal, sesungguhnya atau tidak lain amal-amal semuanya adalah bergantung kepada niatnya. Wa inna malikul imri'in, tidak lain setiap manusia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Li itu lil milki, maksudnya akan mendapatkan, memperoleh apa yang ia niatkan. Niatnya apa? Di dalam beramal niatnya apa? Baik apa buruk? Ya. Hadis ini untuk kita memahaminya kita baca selengkapnya mestinya. Ya. Jadi dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, aku dengar waktu itu aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'mal binniyat, sudah itu ya hadisnya. Kemudian kalimat berikutnya, wa man kanat hijratuhu ila Allah. Nah, untuk memahami, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah wa rasulih dan rasulnya, fa hijratu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya ada kepada Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibha, barang siapa hijrahnya adalah untuk dunia, yusibha, dia akan meraih dunia tadi. Aw imra'atin, atau dihijrahnya karena seorang wanita, adalah yankihuha, maksimal dia akan menikahinya. Fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah tergantung kemana dia niat di dalam berhijrah. Jadi kalau hijrahnya karena Allah akan mendapat kebaikan. Kalau hijrahnya karena dunia, mungkin wanita maksimal hanya meraih dunia tadi. Ya, tapi di hadapan Allah tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan nanti kalau dengan hadis lain, tidak cuma tidak dapat apa-apa, tapi kemudian akan ada azab. Seperti pada hadis yang ketiga. Ya. Jadi hadis di atas, hadis innamal a'mal binniyat, ini mungkin sudah sering disampaikan, tapi singkatnya, kalau kita melihat keterangan Syekh Jabir, kemudian ulama lain banyak lah ya, globalnya, bahwa amal itu ada empat macam. Secara global karena waktu mepet sekali. Yaitu yang pertama, amal yang dikerjakan karena ada dalil syariat dan diniatkan ikhlas lillah azza wa jalla. Ini jenis amal yang pertama. Amal itu di atas sunnah, ikhlas lillah azza wa jalla. Singkatnya seperti itu. Kedua adalah amal yang dikerjakan di atas syariat, atas dalil, tetapi dia tidak ikhlas. Itu kedua. Yang ketiga adalah amalan yang ikhlas, tapi tidak nyunnah, tidak dibangun di atas dalil. Ya. Tidak ittiba' kepada Rasulullah SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat, amal yang dikerjakan dalam keadaan tidak ikhlas dan tidak di atas syariat. Ya. Jadi ada empat amalan. Amal yang pertama, amal yang dikerjakan karena ada dalil. Dikerjakan ikhlasillah, itulah satu-satunya amal yang diterima. Ya. Yang lain tidak diterima. Ada kalanya amal itu di atas sunnah, di atas dalil, tapi tidak ikhlas. Ada kalanya amal itu ikhlas, tapi tidak ada apa? Tidak ada syariat, tidak ada dalil. Nah, ada kalanya sudah tidak ikhlas, tidak ada dalil. Nah, ini lebih parah lagi. Tiga-tiganya tidak ada yang terima. Yang diterima satu-satunya adalah yang amal itu dikerjakan di atas sunnah dengan niat ikhlas lillahi azza wa jalla. Itu satu-satunya amalan yang akan diterima. Tentunya adalah amal ibadah kita. InsyaAllah sudah sering kita mendengar penjelasan ini. Jadi kita singkat saja supaya selesai. Kemudian yang terakhir, hadis terakhir. Ini agak panjang. Wali muslimin Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an ila inna awwalan nasi yuqdu. Mungkin harokatnya. Inna awwalan nasi yuqdu ya alihi yawmal qiyamati. Salah satu. Rajulun istashhada fi sabilillah. Rajulun istashhada fi sabilillah fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fi sabilika qatalku fi sabilika hatta qutiltu qala kadabta qala kadabta walakinnaka qatalta liqala huwa jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama al-ilma ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an wa qara'a al-qur'ana fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu sama lah dengan kalimat di atas fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana qala kadabta walakinnaka ta'allamta liyukala huwa alim wa qara'ta liyukala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnari dan seterusnya. Kita artikan seadanya karena waktu tinggal 5 menit. Kemudian wali muslimin, kemudian hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini marfu. Hadis ini masyhur sekali ya, ketika menjelaskan tentang amal riya, bahwa amal riya atau sum'ah itu tidak hanya sekedar tidak diterima. Tidak sekedar hapus amalannya. Ya, ya hapus amalan itu sendiri, tidak menghapus amal lain. Tapi ya, tapi hapus adalah amalan yang terkait. Ya. Jadi tidak hanya hapus, tidak diterima saja, tapi akan mendatangkan azab. Ya, akan mendatang azab. Seperti dalam hadis ini. Dikatakan, inna awalan nasi, sesungguhnya manusia yang pertama, yukdo alihi yawmal kiamah, yang akan diadili padanya. Yukdo itu diadili, bahasa kita. Yawmal kiamah, manasal yukdo alihi diputuskan perkara kepadanya. Ya. Yukdo diputuskan padanya perkaranya. Itu diadili. Yawmal kiamah, pada hari kiamat, salah satu, ada tiga kelompok manusia, tiga macam manusia. Jadi kelak tiga kelompok manusia inilah yang akan dipanggil menghadap Allah untuk diadili. Ini yang pertama kali. Yang pertama rajulun istasyhada, seorang laki-laki yang istasyhada. Istasyhada adalah bahasa kita sering dikenal dengan mati syahid. Ya. Jadi matinya dipersaksikan kebaikannya oleh para malaikat, itu makna asal istasyhada. Orang yang mati syahid atau yang berjuang mati syahid fi sabilillah di jalan Allah. Fa utiya bihi, maka kemudian dia dibawa. Ya. Kepada Allah, dihadapkan kepada Allah. Fa arafahu ni'amahu, maka Allah kemudian memberitahu kepada dia tentang nikmat-nikmat yang dulu telah dia terima. Yang dia lakukan. Maka dia pun kemudian mengakuinya. Betul kamu dulu berjihad? Ya betul. Mamanya seperti itu. Kemudian Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Maka untuk apa engkau beramal demikian? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Qala, maka Rajulun tadi, orang tadi menjawab, qatalku fi sabilik. Aku berperang, berjihad adalah fi sabilik. Di jalanmu. Memperjuangkan agamamu. Hatta qutiltu, sampai aku terbunuh. Sampai aku terbunuh. Jadi jawabnya, ya Allah, saya dulu berjihad di jalanmu adalah demi engkau. Ya. Qala, Allah kemudian berkata, kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka, tetapi kamu qatalta, engkau berperang berjihad. Liqala, supaya dikatakan wajari, wah sebulan ada seorang pemberani. Sebulan ada seorang pahlawan. Kata jari pemberani. Ya. Faqila, memang kemudian dikatakan demikian, wah sebulan itu adalah seorang yang betul-betul syekh apa hebat, pemberani, matinya pun syahid. Jadi memang kila demikian. Para manusia pada bercerita, ya, ketika masih hidup sebulan, masya Allah, ada orang-orang yang melihat ada memuji seperti itu. Faqila. Tapi kemudian summa umira bihi, kemudian diperintahkan kepada dia. Allah perintahkan malaikat maksudnya. Fushiba ala wajhi, kemudian diseret dalam keadaan muka di bawah. Fushiba ala wajhi, diseret dalam keadaan muka di bawah. Hatta ulqiya finnar, sehingga dilemparkan ke dalam api neraka. Coba bayangkan, Pak. Orang sudah jihad dengan mungkin jiwa, hartanya, tenaganya semua dicurahkan untuk berperang melawan musuh yang diperangi adalah orang-orang kafir. Ini kan hal yang luar biasa. Kemudian sampai mati di medan jihad itu, di medan perang tadi. Tapi kemudian karena dia tidak ikhlas, karena jihadnya supaya dapat pujian, sebulan ada seorang pemberani, atau supaya nanti kalau mati di makam pahlawan umumnya kalau di Indonesia, ya, supaya dikenal seorang pahlawan, pahala, pahlawan. Ternyata punya akibat akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilemparkan ke dalam api neraka. Ini hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan amal-amal soleh kita semuanya. Karena waktu sudah habis. Jadi masih agak banyak, jadi kalaupun dibaca enggak selesai. Jadi sementara itu saja yang kita sampaikan. Dan dua orang yang lain adalah, insya Allah kita pun sering mendengar, tetapi paling tidak untuk tadhkirah kita semuanya, bahwa kita dalam beramal soleh, apalagi amal-amal soleh yang lebih lebih kecil atau sama atau lebih besar, kalau ada kita harus semuanya dengan niat ikhlas lillahi azza wajalla. Ya, ikhlas ini hal yang amat asasi, tidak cuma menjadikan amal kita diterima, ya, tapi kemudian akan meraih pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, maka nakala amal itu amal yang besar yang masyaallah, kemudian kita mengharapkan keberhasilan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berdampak, akan punya akibat mendapat adab Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha untuk ikhlasun niyah, menjaga niat ketika beramal. Sebelum beramal kita niatkan ikhlas. Setelah beramal kita jaga di perjalanannya. Jangan sampai kemudian dirusak oleh lisan kita atau perbuatan kita. Seperti mengungkit-ungkit kepada orang yang diberi bantuan masalah. Di awal perbuatannya dia ikhlas lillahi azza wajalla. Ikhlas membantu sebulan dengan bantuan yang besar. Sampai dibangunkan rumah-rumahnya sampai jadi umumnya. Ya. Dalam perjalanannya kemudian sebulan perintah kepada orang yang dibangunkan rumah tadi. Diperintahkan untuk apa? Untuk bantu ini itu dan sebagainya. Kebetulan dia pas ada odor, maka dia nolak, nggak mau. Kemudian dia ungkit-ungkit, kamu tidak merasa dibantu dengan macam-macam masalah. Jadi rusaklah amalnya. Pada awalnya dia ikhlas, tapi kemudian di perjalanan dia rusak. Maka dalam menjaga amal, sebelum beramal niatnya diluruskan, setelah dia beramal jaga, ya, jangan sampai rusak karena lisan kita, kemudian karena perbuatan kita. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.